anni mato, rego namonyo pandekarego. Hasipatara jang dari urang rani, maliang co ayam kanai paloko. Kini angku palo menjadi saksi, kiro maliangnyo pandekarego. Onde pandekarego ditangkap upe nanjo polisi, lake balanggu jo galang basi. Onde onde hehehe, hukuman putui badan tabuang dari nagari. Pandekarego lapuk dalam tangsi. Pak tarajang dari urang rami, maliang co ayam kanai paloko. Kini angku palo menjadi saksi, kiro maliangnyo pandekarego. Onde pandekarego ditangkap upe tanjo polisi, lake balanggu jo galang. Onde, onde, hehehe, hukuman putui badan tabuang dari nagari. Pandekarego lapuk dalam tangsi.